pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasihmu padaku, hingga kau pilih jalan salibmu. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasihmu padaku, hingga kau jalan salibku. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang melampaui segala kesalahan kami.